pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederlun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 22 Februari 2017, dibacakan Ardiansyah. Ibu dan anak di Aceh Tamiang tewas dalam kebakaran rumah. Banjir terjang 4 kecamatan di Aceh Singkil. 22 murid Mindayah Menara tumbang setelah minum sirup. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, ibu dan anak bernama Wan Ernani, 50 tahun, dan Rika, 15 tahun, meninggal dunia dengan kondisi terbakar Selasa dini hari. Keduanya tewas saat rumah yang mereka tempati di Dusun Tualang, Desa Sungai Liput, Kecamatan Sungai Liput, Aceh Tamiang, ludes dilalap api. Kapolsek Kejuruan Muda, Ibtu Muhammad Israel, mengatakan musibah ini terjadi ketika rumah milik Aswin, 55 tahun, saat kebakaran terjadi, Aswin alias Buyung sedang bekerja di Medan, sementara di dalam rumah hanya ada istri dan Ernani, serta anaknya Rika. Api diduga berasal dari konsleting listrik di bagian dapur rumah. Kebakaran baru diketahui setelah warga terbangun dari tidur dan melihat api telah membesar dari bagian dapur rumah korban, sehingga Ernani dan anaknya Rika tidak sempat menyelamatkan diri. Komandan Operasi Pemadam Kebakaran Pos Kuala Simpang, Muhammad Yusuf, mengatakan kobaran api baru dapat dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam tiba di lokasi. Saat itulah jenazah ibu dan anak ini ditemukan di ruang tengah. Diperkirakan korban berupaya menyelamatkan diri lari dari ruang tengah dan sempat terdengar suara teriakan. Namun semua pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga kedua korban hangus terbakar. Sudarlun, banjir yang menerjang 4 kecamatan di Aceh Singkil Selasa pagi. Masing-masing kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro, dan Danau Paris. Banjir di Suro serta Danau Paris hanya berlangsung dalam hitungan jam, sementara dua kecamatan lagi melewati tengah hari, genangan air terus meningkat. Banjir datang tiba-tiba dengan arus yang deras disertai kayu besar di Sungai Lae Cinendang, kemudian melimpah ke pemukiman penduduk, sawah, serta jalan raya Singkil Subuh Salam di Desa Silatong, Simpang Kanan, serta jalan Gunung Meriah, Singkohor, di Desa Cingkam. Di Desa Cingkam, truk pengangkut sawit terperosok ketika menerobos banjir. Banjir yang merendam badan jalan sangat deras dengan kedalaman selutut orang dewasa. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil, Dul Mursid, saat memantau banjir di Desa Ujung Limus, memerintahkan seluruh instansi terkait menolong para korban banjir, terutama korban banjir yang rumahnya terendam sehingga tidak bisa memasak. Banjir tidak hanya merendam jalan raya dan pemukiman, puluhan hektar sawah yang baru ditanam di pinggir Sungai Lae Cinendang turut terendam. Korban banjir sejauh ini belum ada yang mengungsi. Sudarlun, sebanyak 22 murid kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dayah Menara Kecamatan Kota Makmur Aceh Utara, Selasa kemarin pukul 09.30 waktu Indonesia Barat tumbang usai meminum sirup berwarna merah. Bahkan dua orang diantaranya harus dirawat inap di Puskesmas Kota Makmur. Kapolsek Kota Makmur AKP Irpansyah mengatakan insiden ini berawal saat murid Mindayah Menara selesai berolahraga. Lalu guru mereka Anidar membeli sirup berwarna merah yang dijual di samping sekolah. Tidak lama setelah meminum sirup tersebut, murid merasa pening, mual, dan bahkan sebagian dari mereka langsung muntah-muntah. Kondisi ini membuat panik para guru di sekolah, lalu murid tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Kota Makmur. Setelah ditangani tim medis, murid yang kondisi kesehatannya membaik langsung dibolehkan pulang. Hanya dua murid yang harus menjalani rawat inap di puskesmas, yaitu M. Azubaini, 10 tahun, dan Afriza Parham, 10 tahun. Setelah mendapat laporan adanya murid yang keracunan, personel Polsek Kota Makmur langsung turun ke lokasi. Tiba di sekolah, polisi mengamankan barang bukti berupa sirup. Sementara pihak sekolah berencana melakukan pertemuan dengan wali murid untuk membahas masalah ini agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sudarlun, sipir lembaga permasyarakatan kelas 2B Langsa bersama aparat kepolisian masih memburu M. Yusuf alias Pane, napi kasus ganja yang kabur dari penjara Senin subuh lalu dengan menjebol plafon kamar mandi di sel yang ditempati. Pihak LP juga meminta bantuan keluarga agar M. Yusuf segera menyerahkan diri. PLH Kepala LP 2B Langsa Zulkifli Porang mengatakan ibu M. Yusuf telah dipanggil dan datang ke LP pada Senin lalu. Ia berjanji berusaha menghubungi dan membujuk M. Yusuf untuk menyerahkan diri, namun hingga kemarin belum ada hasil. Jika M. Yusuf tidak mau menyerahkan diri, maka yang bersangkutan akan ditambah hukuman. Sebaliknya, jika ia mau menyerahkan diri, maka tindakannya itu akan dimaafkan. Karena itu, pihak LP menghimbau M. Yusuf agar segera kembali ke LP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Satpol PP Kota Lok Sumawe Selasa pagi menangkap 8 anak pang asal Sumatera Utara yang sedang ngamen di sebuah kafe. Kasatpol PP dan WH Kota Lok Sumawe Irsyadi mengatakan berdasarkan informasi, ke-8 anak pang ini tiba di Lok Sumawe Senin sore lalu. Mereka mengaku berangkat dari Sumatera Utara ke Lok Sumawe menggunakan truk. Awalnya mereka hendak ke Banda Aceh, namun dikarenakan ada teman di Lok Sumawe, ke-8 anak pang itu pun singgah di Lok Sumawe. Guna mencari uang untuk berangkat lagi ke Banda Aceh, mereka mengamen di sejumlah kafe. Tak lama kemudian, petugas Satpol PP mengamankan mereka di sebuah kafe. Selanjutnya, ke-8 anak pang itu dibawa ke kantor Satpol PP. Setelah dilakukan pendataan, pembinaan, serta membuat surat pernyataan, mereka diizinkan meninggalkan kota Lok Sumawe. Sudarlun, Polres Aceh Barat telah menetapkan pria berinisial D warga di Aceh Barat sebagai tersangka kasus dugaan mencoblos ganda di Kecamatan Pantonre pada Pilkada 15 Februari lalu. Pria tersebut awalnya dilaporkan Panwasli dan diteruskan ke Polres karena ditemukan tindak pidana. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Fitriadi mengatakan pria D masih dalam pemeriksaan di Mapolres Aceh Barat. Kasus pencoblosan ganda ini diteruskan Panwasli pada Senin kemarin ke polisi. Menurutnya dalam mengusut kasus ini polisi diberi waktu 14 hari sesuai aturan dan sejauh ini masih didalami memeriksa saksi-saksi guna diteruskan kasus ini ke kejaksaan. Sementara Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwasli Aceh Barat Yunus Bidin mengatakan sesuai DPT, Priyadi telah mencoblos di Desa Babah Iseng, Kecamatan Pantai Cermin. Kemudian ia mencoblos kembali di Desa Manggi, Kecamatan Pantonre. Dari pemeriksaan diketahui Priyadi melakukan pencoblosan ganda. Pihaknya telah meneruskan kasus dugaan tindak pidana pilkada karena ditemukan pelanggaran. Sudarlun, ribuan meter ruas jalan provinsi di Pidijaya yang terbelah akibat gempa 2 bulan lalu kondisinya makin parah. Hal itu terjadi karena perbaikan yang dilakukan pemerintah hanya sebatas mengeruk badan jalan untuk menghilangkan alur patahan dan menimbunnya dengan batu pecah tanpa melakukan pengaspalan. Menurut warga, upaya perbaikan jalan yang rusak akibat gempa tidak tuntas bukannya membuat badan jalan menjadi lebih baik, namun malah memperburuk kondisi jalan, sehingga mengundang musibah bagi pelintas. Bahkan abu yang berterbangan mengganggu kenyamanan warga. Jalan yang rusak akibat gempa yang belum diperbaiki antara lain di Tringgading dan Kecamatan Merah 2. Di kawasan tersebut ratusan meter badan jalan yang telah dikeruk dan belum diaspal. Kondisi yang sama juga terlihat di Merdu. Kondisi jalan seperti itu sudah berlangsung 2 bulan, bahkan sudah banyak pengendara yang mengalami kecelakaan karena tergelincir. Sementara Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Insinyur Rizal Aswadi, mengatakan perbaikan lanjutan terhadap jalan yang rusak akibat gempa baru akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Artinya kondisi jalan seperti ini akan terus dihadapi warga hingga 1 tahun ke depan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Rabu 22 Februari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.